السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang syarah Ratibul Imam Al-Haddad, yang mana tepatnya pada malam hari ini kita berada pada zikir yang kelima, yaitu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh ulama, untuk masalah fadilah salawat sudah banyak sekali, sudah tidak bisa lagi dijelaskan lebih daripada pujian yang telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dikatakan oleh ulama, setelah kita melihat ayat tersebut, sekiranya apalagi yang perlu dipertanyakan daripada salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah masih kita meragukan keagungan dan kemuliaan, bahkan manfaat daripada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dikatakan pula oleh ulama, cukup mungkin kita melihat fadilah atau keutamaan kedudukan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwasanya siapa orang yang melakukan salat atau melakukan khutbah Jumat tanpa salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan salatnya tidak sah. Cukup dikatakan dengan atas dasar tersebut kemuliaan daripada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memasuki lebih jauh daripada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita perlu mengetahui urutan daripada urutan-urutan salawat tersebut, yaitu salawat, karena nanti di dalam lanjutan tentang fadilah keutamaan daripada salawat, yaitu balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, balasan daripada malaikat tentang keutamaan-keutamaan tersebut. Maka di sini dikatakan salawat itu jika datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dikatakan adalah rahmat. Jika datangnya daripada malaikat, maka dikatakan artinya adalah istighfar. Dan jika datangnya daripada Bani Adam, daripada makhluk, maka itu dikatakan adalah tadarru' wa du'a. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala tadi dikatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat artinya memberi rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat beristighfar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai kalian orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian, yaitu mohonlah doa dengan solawat yang kalian ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari sahabat-sahabat Nabi sedang berkumpul. Kemudian datanglah di sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan muka yang berseri-seri dan berkata kepada para sahabatnya, "Atani Jibril. Jibril datang kepadaku dan memberiku kabar gembira, yang mana kabar tersebut manfaatnya tiba kepada kalian-kalian semua wahai umatku." Yaitu dikatakan oleh Jibril dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya barang siapa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad. Kita bayangkan balasan daripada solawat yang telah kita baca barusan. Satu kali solawat Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya dengan 10 kali solawat, yaitu 10 kali rahmat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Padahal bagi manusia jika mendapatkan rahmat, satu rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala, yas'ad fid dunya wal akhirah, orang tersebut akan bahagia dunia dan akhirat. Dilanjutkan lagi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril berkata kepadaku, wahai Muhammad, barang siapa bersolawat kepadamu satu kali, maka malaikat-malaikat pula bersolawat kepadanya. Berapapun dia bersolawat kepadamu, malaikat membalasnya. Kita solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 kali, malaikat bersolawat kepada kita 10 kali. Malaikat kita bersolawat 100 kali, malaikat bersolawat kepada kita 100 kali. Kita bayangkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kita dapatkan. Kemudian yang kedua yaitu istighfar daripada malaikat-malaikat juga kita dapatkan dengan berkah solawat daripada solawat yang kita baca. Maka di sini dikatakan oleh malaikat, fal yugil aw yakthur, fal yugil aw yakthur. Jadi terserah kalian, jika akan bersolawat satu kali, maka aku akan bersolawat kepada kalian satu kali. Kalian bersolawat kepadaku 10 kali, aku akan solawat 10 kali. Terserah kalian. Kalian memperbanyak, aku juga memperbanyak. Kalian mempersedikit juga, aku akan mempersedikit solawat daripada balasan yang daripada solawat yang telah kalian baca. Maka semoga kita semua dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari orang-orang yang banyak atau enteng ringan membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya mendapatkan rahmat dan istighfar daripada malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awlakum bi yawmal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang-orang yang paling mulia, yang paling dekat di antara kalian denganku pada hari kiamat, yaitu di antara kalian-kalian yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.